Tiwas tak kundeli tenaran, sayangku wis ora kurang-kurang. Cepulmu dadi pelampiasan. Tiwas tak banggane, tak pamer-pamerke. Cepule aku sing dadi padute. Sakno, sakno. Tiwas di posting-posting. Tibae tetep dianggap ora penting. Kisinan lho. Sikat. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu. Wis kadung kenal karo bapak ibu. Wis kepacut nyaman ros liramu. Opo kowe ra ngerti? Opo rang rumangsani? Wis ketaten koyo saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Jese musik kacau. Tiwas tak gondeli tenan, sayangku wis ora kurang-kurang. Sepemong tapi pelampiasan. Wis katung sepenuh hati, cepule mung baleni, kisinan terulang lagi. Sikat, kisinan dua. Atine sapa sing kuat, yen mung dadi ladang curhat. Hari-hari rasane kecewa berat. Koyon duweni wis katung sepenuh hati. Mas Denny, judul aku. Ayo. Wis ngisin ke adiknya. Saben wayah wengi mikirno isi ati opo tenan tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuatir crito iki bakal apik keuntir yakine

Solo modalan mudi ing taman curug ing pinggir Bengawan Solo modalan mudi awan lan wengi suka-suka nanging ojo ngikat janji. Dosek dulu. Duh, Dek. Bangetan. Kowe larani wong kaya aku sing wis nampa elek api e uripmu lilo aku lilo berjuang mati mati perhatian, nanging kowe malah milih demikian. Iso iso nih kowe ngarang cerita, nangis selaran nutupi kesalahan. So-soan citro, padahal sing gawe loro, dramamu wis tau waca, lungo aku ra telo. Trimo ngaling nyempet pering, tangkat gendero putih, aku nyerah lambaikan tangan. Dada sayang, tresno ku wis ilang. Sepurane sayang, atimu wis kepopolan, ora iso wasit, wasitnya alaik soalnya, woi. Tuh. Kewangan aku, Ti. Iki, Cok. Numpuk, no, namanya. Bola. Sumilir angin wangi kang tumetes, arambai kangenku sansoyo getih. titipan rindu iki sansaya akeh, amung bisa tetunggo angan kunggo kowe. Sliramu siji, tresnoku yomong siji, tak simpen lan tak jogo tekaning mati. Panyuwunku kanggo riko jogo tresno iso, sayang aku tulus tresno sliramu. Soyong bagas tembang rindu kang goriko, janji suci tekaning pati, salam tresno di Joko. Sajana toh panggonanmu, sumpah tulus kang goriko, salam rindu gosliramu. Ramah salah yen aku kalah. Sadar diri lakon menang keri. Yes, musik. Carane lalekne kenanganmu jane kowe sing tak pilih nanging kowe ngakon aku ngalih. Cukup semini terus no senang-senangmu tresno ra bakal tak pekso yen atimu wis ana wong liya. Nanging kenangan itu durung ilang. sepine ro aku seneng karo liyane arep cemburu kok butuh sapa sapa ne awale perhatian neng akhire siramu sing malah entah kira gampang ngelalekke sliramu neng jero pikiranku jebol tekan saiki neng jero atiku isih ono

janjinya dia apa aja ya? Padahal dia ada janjian ya? Enggak. Mungkin nanti tinggal aja sih. Kabarmu, tapi mbolah sing penting gue bahagia. DC Musik Mas Denny Hilda. Temen nih, aku sih temen. Iya, iya, semuanya nah, seru bos. Kok masih tunggu? Kutene kowe ngerti. Tresno ku nomor siji posokin pena ilemu linjani janji kowe teko larani usahaku wis raku pola mantap bisa pas

Mas, aku ngerti, Mas. Tunggu. Awak dewe tunggu. Tidak enak sih berubah ke kawak juga. Mending barang. Serah. Kau selawase tak disini. kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusapi loku sing brebes mili. Popo jaring ati kinaryo kembange wangi. Sabar-sabar no momong aku muka selawase dadi siji. Selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati. Nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati. Yang pergi biarlah pergi, ono poe sing ngancani. Niatkan denganmu Dia bidadari yang harus ku jaga hingga akhir nafasku. Simpenan pondoto nyomu, ra perlu. Tunyo tu ukurane yen mung kanggo ngerah atine. Duit kentalan bon duweni rai songgo nikong ati. Heleh yen mung kowe tapor siji, wayu opan tetep tak tutupi. Soal pondo kowe oleh menang, soal presno aku sing disayang. Nganti